Islam sebagai agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya yang mulia dan yang sempurna, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalan-amalan dia. Berapa banyak daripada amalan dia, berapa besar dari amalan dia, maka tatkala dia tidak berada di atas agama Islam, agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalan-amalan itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, yakni pada hari turunnya ayat yang mulia ini, yang demikian itu terjadi tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan ibadah haji. Dan tepatnya yang demikian itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan wukuf di Arafah dan tepat pada hari Jumat. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah tamatkan atasmu nikmatku. Karena nikmat di dunia ini tidak ada yang lebih berharga, yang lebih sempurna, lebih utama dibandingkan dengan turunnya syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waraditu lakumul islam dina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Dengan sebab Islam, dengan sebab iman, dan dengan sebab kita itu beramal dengan amalan yang dituntunkan oleh syariat Islam, maka kita menjadi makhluk yang mulia. Walaupun kita itu miskin, walaupun kita itu bukan seorang pejabat, walaupun kita itu bukan seorang yang punya keturunan bangsawan, namun tatkala kita itu beragama dengan agama Islam, beriman, beramal dengan amalan yang saleh, maka menjadi mulia di dunia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka itu beramal dengan amalan yang saleh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka di dunia ini adalah semulia-mulianya makhluk, sebaik-baiknya makhluk. Dengan sebab apa? Hadirin yang kami cintai dan kami hormati, dengan sebab Islam, dengan sebab iman, dengan sebab amalan yang saleh. Bukan dengan sebab harta, bukan dengan sebab tahta, bukan dengan sebab marga. Bukan pula dengan sebab-sebab dunia, akan tetapi dengan sebab Islam, iman, amal yang saleh. Dengan kata lain, dengan sebab takwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tampannya, bukan orang yang paling cantiknya, bukan orang yang paling bangsawannya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, akan tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan kepada kita sebagaimana kita telah nyatakan di muka bahwasanya tidak ada nikmat yang lebih berharga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kecuali hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilihkan Islam, pilihkan iman, pilihkan takwa untuk beramal dengan amalan yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, kalau kita itu berbicara tentang permasalahan agama, maka tolak ukurnya, barometernya, standarnya, dasarnya adalah wahyu. Dasarnya adalah kitabullah, Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan adat istiadat kita, bukan perasaan kita, bukan pula mayoritas yang berjalan di antara kita, bukan pula logika kita atau pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a. Ikutilah oleh kalian segala sesuatu yang diturunkan kepada kalian, dan janganlah kalian itu mengikuti yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali wahyu, wahyu Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya, yang demikian itu merupakan bukti kejujuran dan kebenaran kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah kepada mereka, apabila kalian itu benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Yani mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuhbibkum Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kebenaran, kejujuran, pengakuan cintanya seorang hamba kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah mentaati, mengikuti, menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Dan di mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku itu diberi Alkitab, yakni Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Yang bersama dengan Al-Quran adalah sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada umatnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, bahwasanya mereka tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang, tidak akan keliru jalannya selama mereka itu berpegang teguh dengan keduanya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan intamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian, aku wariskan kepada kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selama kalian itu berpegang teguh dengan keduanya, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dari sini tatkala kita itu beragama, berjalan di atas qala Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala demikian, wa qala Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Bukan yang berjalan adalah akalnya, perasaannya, adat istiadatnya, ataupun konsensus yang dibuat oleh segolongan atau sekelompok orang. Bukan. Yang demikian itu dibimbingkan dan dituntunkan oleh mereka para sahabat, murid-murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Abu Dawud pada kitab sunannya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min asfaliha." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Walakin ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu dhahira khuffaihi." Kalau saja agama itu tolak ukurnya akal, logika, maka tentunya bagian atas daripada terompah sepatu, tatkala berwudu, ini merupakan salah satu tata cara untuk yakni bertohara berwudu. Tatkala seorang itu memakai kaos kaki misalnya, atau khuf misalnya, maka kalau saja agama itu dasarnya adalah akal, dasarnya adalah logika, tentu bagian atas itu lebih berat untuk diusap daripada bagian bawah. Bagian bawah itu lebih berat untuk diusap daripada bagian yakni atas. Kenapa? Karena yang sangat besar kemungkinan untuk terkena kotoran, terkena najis, itu adalah bagian bawah. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Akan tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua bagian atas khufnya. Syahidnya di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat dari khulafaun nubuwah, memberikan bimbingan, arahan, tuntunan bagaimana semestinya kita itu di dalam beragama. Yakni kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan pula dengan dasar perasaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka itu tidaklah beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam permasalahan yang diperselisihkan di antara mereka. Tadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hakim, mana yang benar, mana yang salah. Yang benar adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka, hati-hati mereka keberatan terhadap segala sesuatu yang engkau putuskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari sini, berpijak dari permasalahan inilah, maka tatkala kita itu berbicara tentang ketaatan rakyat kepada aparat, ketaatan kita sebagai bangsa Indonesia kepada para pemimpinnya, maka sesungguhnya sudah dibimbingkan, sudah ditentukan, sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini hadirin yang kami cintai dan kami hormati, kita akan menyampaikan 4 pokok permasalahan penting yang ini adalah merupakan prinsip-prinsip agama. Yang pertama adalah al-hikmatu minal imamah. Apa sih hikmah, tujuan adanya kepemimpinan? Dijelaskan oleh mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antara hikmah-hikmah adanya kepemimpinan adalah yang pertama, Tubi'a banu Adama illa al-anbiya'a wal-mursalin ala hubbil intisafi wa adamil insaf. Tabiat jeleknya anak Adam, kecuali para nabi dan para rasul, maunya disikapi dengan sikap yang adil. Tapi berat untuk berbuat adil. Maunya kalau apa-apa dia itu disikapi, ditentukan dengan kebijakan-kebijakan yang adil. Tapi dia tidak mau berbuat adil. Baik, saya seperti orang misalnya tatkala dia itu tidak menjadi seorang penguasa, seorang pejabat yang memiliki kewenangan, maka dia menuntut adil, bijaksana, transparansi dan yang lain sebagainya. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia sebagai penguasa, ternyata dia tidak semudah apa yang dia ucapkan sebelum dia itu mendapatkan kekuasaannya. Hadirin yang kami cintai dan kami hormati, ini tabiatnya manusia. Falau lam yakun alaihim sultanun yasusu umurahum lakanu kawuhusil ghabah. Kalau saja tidak ada penguasa yang menguasai mereka, yang mengatur mereka, yang mengatur urusan-urusan mereka, maka niscaya umat manusia itu yang terjadi adalah seperti binatang-binatang buas yang ada di hutan. Wahitanil bahar, seperti ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Apa itu? Ya'kulul qawiyud dhaif. Yang kuat akan makan yang lemah. Terjadi adalah penindasan. Nah, yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kuat makan yang lemah. Yang kuat menindas yang lemah. Kalau itu tidak ada penguasa. Sebagai contoh. Kalau mungkin di sini saya sedikit perhatikan. Mungkin jarang traffic light. Yani apa? Lampu merah. Di persimpangan-persimpangan jalan. Mungkin karena apa namanya. Belum banyak lah. Belum terlalu ramai. Coba kalau kita perhatikan misalnya. Di Jakarta, di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan itu kan ada traffic light, ada lampu merah. Untuk mengatur, untuk menertibkan, untuk mengamankan lalu lintas yang berjalan. Supaya berjalan dengan lancar, aman. Tidak kemudian saling menindas, saling menzalimi, saling mencurangi. Nah, coba perhatikan. Kalau terjadi mati lampu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi mati lampu, artinya traffic light tadi juga ikut apa? Mati. Apa yang terjadi? Macet, din din din din din din, dan bukan tintin saja. Buka apa namanya kacanya, saling caci memaki, dia merasa lebih berhak untuk didahulukan. Masing-masing demikian. Kemudian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu berjalan terus, tidak ada polisi lalu lintas yang mengatur, mungkin sudah jadi apa? Berubah, bukan hanya ini yang bicara, tambah lagi yang berbicara apa? Ini. Kacau yang terjadi. Kacau yang terjadi. Kalaupun turun, polisi lalu lintas membutuhkan sekian lama untuk kembali menertibkan arus lalu lintas. Kalaupun turun. Ini menunjukkan bahwasanya tabiatnya manusia itu demikian. Inginnya didahulukan. Aku loh yang berhak didahulukan. Sedangkan yang lain adalah yang berhak untuk dikemudiankan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini gambaran kecil kekacauan terjadi gara-gara mati lampu traffic light. Maka kata Syekh Abdul Salam Al-Barjas, "Fama baluka bil baladil lati la sultana fiha yakumu amraha fayamna'ul madzalima." Maka bagaimana pendapatmu tentang suatu negeri yang tidak ada penguasanya, yang tidak ada padanya aturan padanya? Penguasa dan aturan yang mengatur urusan-urusan negeri itu, yang melarang menghalangi orang-orang yang berbuat zalim, yang mengatur bagaimana orang-orang yang memiliki hak walaupun lemah itu berhak untuk mendapatkan haknya. Wa yunazzimu ahwalan nasi fi ma'ashihim, yang mengatur masyarakat atau keadaan masyarakat dalam kehidupan mereka. Maka yang terjadi itu adalah kekacauan, kerusakan, kehancuran, kezaliman, penindasan. Bahkan lebih daripada itu semuanya adalah apa? Yakni pembunuhan. Karena apa? Pihak yang kuat akan berusaha untuk menindas kepada pihak-pihak yang lemah. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Walihada qala al-imamu amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena inilah al-imam amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "La yuslihun nasa illa amirun." Tidak bisa mengatur, tidak bisa yakni menjadikan tenang tenteram baik aturan-aturan orang-orang yang beriman kecuali amir, yakni kecuali penguasa. Barun au fajir, baik pemimpin itu adalah pemimpin yang baik ataukah pemimpin yang jahat. Kalau pemimpin yang baik, kebaikannya tentu lebih sempurna dibandingkan dengan pemimpin yang ada unsur kedzalimannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu, mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Amiral Mukminin, hadzal bir atau hadzal bir, ini adalah pemimpin yang baik. Memang aturannya adalah aturan-aturan yang baik, kebijakan-kebijakan yang diambilnya pun adalah kebijakan-kebijakan yang adil. Fakaifa bil fajir, bagaimana pemimpin yang jahat kok dikatakan juga seperti itu?" Qala, maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Innal fajira yu'minullahu azza wa jalla bihi subul." Karena pemimpin yang jahat, minimalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan aman jalan-jalan dengan pemimpin yang jahat itu. Gak mungkin sudah menjadi pemimpin menjadi perampokan. Gak mungkin. Baik, di antara kebijakan yang dilakukan adalah bagaimana transportasi dalam rangka melancarkan kegiatan perekonomian di masyarakatnya itu bisa berjalan. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh para penguasa walaupun jahatnya adalah jalan-jalan itu aman. Sehingga transportasi itu bisa berjalan lancar dan aman. Wayujahidu bil adu. Dengan pemimpin yang jahat ini pun, maka yakni akan memerangi musuh yang akan membahayakan terhadap bangsa dan negaranya, yang membahayakan terhadap rakyatnya, maka pemimpin, walaupun pemimpin itu bukan pemimpin yang baik, yang adil, maka akan siap untuk apa? Berjihad, menghadang musuh yang berupaya untuk menghancurkan bangsa dan negaranya. Watuqamu bihil hudud. Hukum-hukum yang mencuri dihukum. Yang berbuat ini dihukum. Yang melakukan pelanggaran ini ditegakkan hukum. Walaupun belum sampai pada tingkatan hukum yang diterapkan itu adalah hukum Islam. Akan tetapi masih ada unsur kebaikan. Kenapa? Karena yang jahat ditindak. Yang jahat, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, ditindak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa yuhajju bihil baitu. Dan dengan sebab pemimpin, walaupun pemimpin itu fajir, jahat, taib, masih ada, yakni kaum muslimin diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Diatur. Diberikan kemudahan-kemudahan. Diberikan fasilitas-fasilitas. Diberikan jaminan-jaminan. Bisa menunaikan ibadah haji dengan aman. Wa ya'budullaha fihi al-muslimu aminan. Seorang muslim, setiap muslim. Walaupun pemimpinnya itu jahat. Akan tetapi setiap muslim itu toh kita bebas. Misalnya kita apa namanya di sini. Kita sholat, kita puasa, kita melakukan berbagai macam peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan aman. Hatta ya'tiya ajaluhu, sampai ajalnya seorang muslim itu datang. Kesimpulannya hadirin yang kami cintai dan kami hormati, ternyata dengan keberadaan pemimpin ini sekian banyak kemaslahatan, sekian banyak kebaikan itu kita dapatkan. Apakah pemimpin itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik? Tentunya kita masing-masing kita mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita semuanya sebagai rakyat Indonesia pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mencintai kepada rakyatnya. Namun tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menguji pemimpin tersebut tidak sebagaimana kita harapkan, kebaikan-kebaikan pun kita dapatkan walaupun tidak sesempurna kalau pemimpin itu adalah pemimpin yang baik, yang adil. Baik. Kemudian hikmah yang kedua. Kullu bani adama la tatimmu maslahatuhum. La fid dunya wa la fil akhirati illa bil ijtima'i wa ta'awuni wa tanasur. Seluruh anak Adam kita ini diibaratkan dengan istilah yang lain, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Yang tidak bisa hidup sendiri. Yani kita bisanya hidup itu adalah bermasyarakat. yang di dalam kehidupan bermasyarakat itu tentunya yang terjadi itu adalah saling membutuhkan, saling membantu, saling menolong. Baik itu terkait dengan urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Kita masuk makhluk sosial bermasyarakat. Kalau sudah kita itu bermasyarakat, kita itu tidak bisa bersikap ego. Harus terjadinya ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tanasur, dalam upaya saling bantu-membantu dalam perkara apa? Menepis berbagai macam perkara-perkara yang akan merusak ketentraman, ketenangan, keamanan kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Contohnya misalnya, kalau kita itu hidup bermasyarakat, kita kan membutuhkan, yakni makan, mandi, mencuci. Nah, satu contoh, air limbah. Kalau mungkin hanya baru satu keluarga, gak membutuhkan parit. Gak membutuhkan parit. Kenapa? Begitu air itu mengalir ke apa namanya, ke tanah. Kalau hanya satu keluarga, meresap ke dalam tanah. Tapi bagaimana kalau sudah terbentuk komunitas, perumahan? Komunitasnya sudah semakin banyak. Maka gak mungkin, yakni air limbah itu, kemudian apa? Dibiarkan, dibuang ke tanah-tanah begitu saja. Karena jumlahnya sudah semakin tambah apa? Banyak. Akan terjadi pencemaran. Sehingga dari sini membutuhkan apa? Ta'awun. Ayo kita membuat parit. Parit ini apa? Untuk mengalirkan dan membuang, yakni air-air limbah kita ke sungai. Butuh apa? Ta'awun. Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, maka ada pos kamling. Supaya apa? Supaya aman, tenteram. Maka di situ adanya tanasur, saling tolong menolong. Siapa yang piket ini? Kalau mungkin ada bahaya, mungkin pencuri yang masuk, atau orang-orang yang tidak dikenal masuk, khawatir membuat onar, khawatir membuat masalah di situ. Nah, kemudian juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kok di situ ada laki-laki perempuan, yakni tidak jelas identitasnya, apakah apa suami istri ataukah yang lainnya, maka di situ ada yakni ta'awun alal birri wa taqwa, adanya tanasur supaya tidaklah menjadi yakni rumah tersebut, lingkungan itu sebagai tempat untuk yang tidak baik. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Lah, kalau kita itu sudah hidupnya itu berkomunitas, bermasyarakat, maka kita itu membutuhkan pemimpin. Siapa yang menjadi Pak RT? Ibarat kecilnya. Kalau ke atas, siapa yang menjadi Pak RW? Siapa yang menjadi penanggung jawab keamanan? Siapa yang menjadi penanggung jawab masalah sampah, kebersihan? Ada di situ apa? Penanggung jawab, penanggung jawabnya. Sehingga kata Syekh Abdul Salam Al-Barjaz rahimahullahu taala, wa yakununa afwan wa yastalibuna biha al-maslahah wa umurun yastanibunaha lima fiha min al-mafsadah. Maka tatkala sudah berkumpul, bermasyarakat, berkomunitas, maka yang terjadi harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. ada perkara-perkara yang harus dijauhi oleh seluruh masyarakatnya itu. Kenapa? Karena perkara itu akan merusak ketentraman, ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Sehingga di situ ada penanggung jawabnya tadi, di situ ada Pak RT-nya, penanggung keamanan, kebersihan, dan yang lain sebagainya. Sehingga dari sini kata Syekh, wa yakununa muti'ina lil amir bitilkal maqasid. Berarti harus ada ketaatan. Kepada siapa? Kepada Pak RT. Kepada Pak RW. Misalnya. Kepada yang penanggung jawab sampah. Supaya sampah itu tidak kemudian mencemari lingkungan tersebut, disediakan tempat sampah. Nah, semuanya harus taat. Masing-masing pemimpin rumah itu tatkala membuang sampah rumah tangganya ke tempat itu. Kemudian yang bertanggung jawab sampah ada yang ngambil. Semuanya taat demi apa? Kemaslahatan, kebaikan bersama. Tidak bisa kemudian kita itu hidup sendiri. Hidup ego, mementingkan kepentingan kita, enggak peduli kepada yang lainnya. Yang terjadi adalah kekacauan. Ini adalah merupakan yakni hikmah yang kedua. Arti pentingnya kenapa di dalam kehidupan masyarakat kita itu membutuhkan adanya pemimpin, membutuhkan adanya penguasa. Kita sepakat, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak. Sepakat. Akan tetapi, bukan kekuasaan kita untuk menentukan, yakni pemimpin kita itu adalah pemimpin adil dan bijak. Satu ketika, karena hikmah dan keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diuji dengan pemimpin yang kurang baik. Itu pun kebaikan, kemaslahatan sekian banyak kita dapatkan dengan pemimpin tersebut. Hadirin yang kami cintai dan kami hormati, ini perkara yang pertama. Adapun perkara yang kedua, atau pokok permasalahan yang kedua yang kita sampaikan di majelis yang mulia ini adalah wujubu ta'ati wulatil umur. Wajibnya kita itu mentaati pemimpin kita. Saya bukan jurkam, yakni juru kampanye. Saya juga bukan yakni seorang pegawai yang dibayar oleh pemerintah untuk melakukan program-program untuk mendukung pemerintah. Bukan. Tetapi saya sebagai seorang da'i yang mengajak umat itu kembali kepada Islam yang benar. Dan di antara perkara yang diajarkan di dalam agama kita adalah kita sebagai rakyat memiliki kewajiban untuk mentaati aparat-aparat kita. Kita sebagai bawahan, kita memiliki kewajiban untuk mentaati terhadap pemimpin-pemimpin kita. Berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang kami cintai dan kami hormati. Sebelum kita sebutkan sekian atau sebagian dalil baik dari kitabillah Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan kita untuk mentaati mereka, maka di sini kita ingin sampaikan bahwasanya ketaatan kita kepada mereka para penguasa itu adalah ibadah. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Namun ketaatan kita terhadap mereka itu dengan dua syarat. bukan mutlak, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, fi ghairi maksiatin, ketaatan kita kepada mereka bukan dalam perkara-perkara yang berbuat maksiat kepada Allah. Bukan dalam perkara-perkara dosa. Bukan dalam perkara-perkara durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Tapi dalam perkara-perkara yang baik. Apakah terkait dengan urusan agama kita atau urusan dunia kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La ta'ata li ahadin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada seorang pun di dalam berbuat maksiat, di dalam berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, biqadril istita'ah, ketaatan kita kepada para pemimpin kita, penguasa kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan batas daripada kekuatan kita. Sehingga tatkala pemimpin penguasa itu memerintahkan dalam perkara-perkara yang kita tidak mampu untuk melakukannya, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk mentaatinya dalam perkara itu. Kenapa? Tidak mampu. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan batas kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kepada satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dua syarat tadi. Syarat yang pertama, bukan dalam perkara maksiat. Yang kedua, sesuai dengan batas kemampuan. Jangankan kok kepada pemimpin yang belum tentu baiknya, ketaatan terhadap pemimpin yang terbaik, yang termulia, yakni ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain berbaiat, menyatakan janji setianya, ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala sam'i wa ta'ah." Idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum. Yani tatkala kita itu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai penguasa pada waktu itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, "Fi mastata'tum," pada batas-batas kemampuan kalian. Ini mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Sehingga dari sini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali yakni kita simpulkan bahwasanya ketaatan rakyat kepada aparat, ketaatan masyarakat kepada yakni pemimpin kita, presiden kita, ataupun gubernur kita, atau bupati kita, maka yang demikian itu dengan dua ketentuan tadi. Pertama, dalam perkara yang tidak maksiat. Yang kedua, dalam batas kemampuan kita. Berikutnya hadirin yang kami cintai dan kami hormati. Mana dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita wajibnya untuk kita itu mentaati kepada para penguasa dalam perkara yang ma'ruf, yang mubah, yang halal, sesuai dengan batas kemampuan kita. Maka di sini kita nukilkan sebagian daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan atas permasalahan itu. Dalil yang pertama, yaitu dari ayat yang ke-59 dari surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala, dan taatilah oleh kalian Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta ulil amri di antara kalian, pemerintah, penguasa di antara kalian. Maka apabila kalian itu berbeda pendapat tentang satu perkara daripada perkara-perkara agama, maka kamu kembalikan perkara itu kepada Allah, yakni kepada Kitabullah Al-Qur'anul Karim dan kepada Rasulullah tatkala beliau masih hidup. Setelah meninggal, maka kembalikan kepada sunnahnya. Yang demikian itu apabila kalian itu benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik cara penyelesaian dan sebaik-baik daripada pengembalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya, yakni syarahnya beliau atas Sahih Muslim. Kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-muradu bi'ulil amri man awjaballahu ta'atahu minal wulati wal umara. Yang dimaksud dengan ulul amri di dalam ayat-ayat ini adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk mentaatinya, baik berupa penguasa dan para pemimpin. Apakah yang dinamakan di zaman dulu, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang disebut dengan apa? Khalifah. Ataukah yang disebut dengan di zaman sekarang itu muluk, raja-raja, ataukah presiden, ataukah perdana menteri, pemimpin yang tertinggi di dalam sebuah negara. Hadza qaulu jamaahiri salaf wal khalaf min al mufassirin wal fuqaha'i wa ghairihim. Dan ini adalah pendapatnya jumhur salaf dan khalaf dari kalangan ahli tafsir, dan dari kalangan ahli fikih dan selain mereka. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah satu imam dari imam-imam yang bermadhab Syafi'i, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ulul amri di dalam ayat tadi adalah wulatul umur wal umara, para penguasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat tadi kalau kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula. Kalimat atiu kalau di dalam bahasa Arab fi'il amr ini atiu diulang. Pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak diulang lagi kepada siapa? Ulil amri. Apa rahasia yang terkandung kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan jelas dengan dan tegas atiullah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian, atiur rasul. Akan tetapi kepada ulil amri tidak disebutkan atiur rasul atau atiu ulil amri. Enggak. Tapi disebutkan wa ulil amri minkum. Kenapa kok enggak diulang? Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menjelaskan hal ini. Wala'alla hadza huwa sirru fi hadfil fi'li 'indal amri bi ta'atihim wa dzikrihi ma'a ta'ati rasuli fa inna rasula fa inna rasula la ya'muru illa bi ta'atillah wa may yuti'hu faqad ata'a Allah. Wa amma ulul amri fa syartul amri bi ta'atihim alla yakuna ma'siyatan. Paragraf yang sebelumnya, fa fi hadhil ayati wujubi sam'i wa ta'ati wulatil amri wa hadha mutlaqun yuqayyadu bima sabata fi sunnah min anna ta'ata innama takunu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Maka terdapat di dalam ayat ini wajibnya untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah, kepada para pemimpin. Dan ketaatan ini kalau disebutkan mutlak, namun dikaitkan penyebutan mutlak tadi dengan sebab adanya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya ketaatan kepada para penguasa itu bukan dalam perkara berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, boleh jadi ini adalah rahasia. Kenapa? Yakni fi'il tadi, kalimat perintah tadi tidak diulang tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kata untuk mentaati kepada para penguasa. Disebutkan yani perintah untuk mentaati secara jelas dengan tegas atiullaha atiur rasul. Setelah itu tidak disebutkan ulil amri tanpa menyebutkan atiu. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia itu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun penguasa, maka syarat perintahnya mereka itu untuk kita taati adalah selama tidak maksiat, selama tidak memerintahkan dosa dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita nyatakan atau kita tegaskan di muka bahwasanya syarat kita itu mentaati mereka, para penguasa kita adalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lainnya adalah dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, yani di dalam Kitabul Ahkam, babu as-sam'u wa ta'atu lil imam ma lam takun ma'siyatan. Di mana Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya membuat sebuah bab. Babnya berjudul mendengar dan taat kepada imam, yakni kepada penguasa, selama perintahnya itu bukan berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa taala. Dan hadis ini pula diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di dalam Kitabul Imarah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas setiap individu muslim untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada penguasanya, kepada para pemimpinnya. Baik dalam perkara-perkara yang dia cintai, maupun dalam perkara-perkara yang dia benci. Selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita diperintahkan oleh pemimpin kita. Kita memiliki pendapat atau pandangan yang lain. Memiliki ide yang berbeda. Namun bukan perkara maksiat. Dalam perkara kebijakan ataupun teknis semata. Maka kita wajib untuk mentaati mereka. Selama kita tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh mendengar dan taat dalam perkara itu. Dijelaskan di sini, qauluhu fima ahabba wa kariha. Wajib setiap muslim itu untuk mentaati kepada para pemimpinnya, kepada para penguasanya. Dalam perkara yang dia senangi maupun yang dia benci. Maknanya adalah fima wafaqa ghardahu aw khalafa. Baik dalam perkara-perkara yang sejalan dengan idenya, sejalan dengan keinginannya, sejalan dengan gagasannya, maupun dalam perkara-perkara yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Selama itu bukan dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib untuk mentaatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tatkala tidak, tatkala diperintahkan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperbolehkan untuk mentaatinya. Maknanya yani fima umira bihi minal ma'siyati faqat, tidak boleh mentaati pemimpin itu dalam perkara yang dia perintahkan ini. Perkara-perkara yang lain yang itu tidak maksiat, wajib untuk mentaatinya. Sehingga di sini ketaatan kita kepada para penguasa itu kita harus bisa memilah-milah. Setelah itu memilih. Mana yang mubah, mana yang halal. Yang ini wajib untuk kita mentaatinya. Adapun dalam perkara yang haram, adapun dalam perkara dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mentaatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lainnya, yani hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa bawwaba alaihi An-Nawawi rahimahullahu taala faqala babun fi ta'atil umara wa in mana'ul huquqa. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat bab di dalam kitab Sahih Muslim. Taib, Sahih Muslim, yakni ini adalah kitab sahih, kitab kumpulan hadis-hadis sahih yang dikarang oleh Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullahu taala. Beliau membuat kitabut taharah, kitabus shalah, kitabus siam dan yang lain sebagainya. Adapun bab-babnya yang membuat adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat bab, yakni bab ketaatan kepada para penguasa, para pemimpin, walaupun mereka para pemimpin itu melarang, menghalangi, menahan hak-haknya rakyat. Berarti yang terpahami dari apa yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berarti pemimpin ini adalah pemimpin yang zalim. Maunya menang sendiri. Harus ditunaikan haknya oleh rakyatnya, tapi begitu rakyat memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para pemimpinnya ditahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Al-Qamata bin Wa'il Al-Hadrami an abihi qala sa'ala Salamah bin Yazid Al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Dari Al-Qamah bin Wa'il Al-Hadrami, dari bapaknya, kata beliau Salamah bin Yazid Al-Ju'fi radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah. Kata beliau, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa pendapatmu apabila yang menjadi para penguasa kami adalah para penguasa yang zalim? Para penguasa itu maunya Mereka meminta hak-haknya mereka, namun mereka menahan, menghalangi hak-hak kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang engkau perintahkan? Apa yang engkau bimbingkan kepada kami kalau mendapati yang seperti ini? Kalau pemimpinnya adil, tidak ada masalah. Pemimpinnya yang baik, sudah. Tidak ada terjadi yang seperti ini. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan masyarakat kita, berbangsa dan bernegara kita, pemimpinnya itu adalah pemimpin yang tidak baik. Maunya menang sendiri. Meminta haknya, tidak mau menunaikan hak rakyatnya. Gak peduli kepada masyarakatnya. Apa yang engkau perintahkan, bimbingkan kepada kami? Fa'aradu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar pertanyaan tadi, kemudian beliau berpaling. Gak jawab. Summa sa'alahu fa'aradu anhu. Kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpaling darinya. Summa sa'alahu fi tsaniyah aw fi tsalitsah. Kemudian sahabat itu pun kembali bertanya kedua kalinya atau ketiga kalinya. Fajadaba al-Ash'ath Ibnu Qais radhiyallahu taala anhu, maka karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka, tidak senang dengan pertanyaan itu, maka seorang sahabi jalil yang bernama Al-As'ad Ibnu Qais pun apa? Menarik orang ini. Karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, tidak suka. Kemudian justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Isma'u wa ati'u." Mendengarlah kalian dan taatlah kalian. Mendengar dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun zalim, walaupun jahat. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Hanya saja mereka para penguasa itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang diwajibkan kepada mereka. Mereka berbuat zalim, mereka berbuat sewenang-wenang, mereka berbuat curang misalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum ma humiltum, dan kalian pun memiliki tanggung jawab yang kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang perkara itu. Masing-masing kalian punya hak dan kewajiban. Masing-masing kalian itu punya yani hal yang harus kalian tunaikan. Aparat, pemerintah, penguasa memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak rakyatnya. Kalau tidak ditunaikan hak-hak rakyatnya, nanti akan menyulitkan mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai rakyat memiliki kewajiban-kewajiban terhadap para penguasa kita. Kalau kita itu tidak menunaikan hak-haknya mereka, kita salah, kita dosa, kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li muslimin aidan, Dan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pula, jazabahu Al-As'ad ibn Qais. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Wal makna daripada hadis ini, anna Allah ta'ala hammal al-wulata wa awjaba 'alaihim al-'adla bainan nas. Makna daripada hadis yang mulia ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membebankan, memikulkan kepada mereka para penguasa, dan mewajibkan kepada mereka untuk berbuat adil. Kepada siapa? Kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Faidha lam yuqimuhu asimu. Kalau para pemimpin itu tidak berbuat adil, tidak menunaikan apa yang menjadi hak-hak rakyatnya, berarti mereka dosa. Wa hammala ar-ra'iyata as-sam'a wa ta'ata lahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun membebankan kepada rakyat untuk mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang halal. Fa in aqamu bidzalika usibu alaihi wa illa asimu. Maka apabila rakyat itu mau menegakkan perintahnya Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka untuk mentaati kepada pemimpinnya, maka mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala mereka tidak mau menunaikan ketaatan kepada para pemimpinnya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang halal, dengan alasan pemimpinnya zalim, maka yang demikian itu mereka pun juga berdosa. Rakyatnya dosa, kenapa? Karena tidak menunaikan kewajiban taat kepada pemimpinnya. Para pemimpinnya dosa, kenapa? Karena tidak menunaikan hak-hak rakyatnya. Sama-sama dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini harus dipilahkan antara kewajiban para penguasa dengan kewajiban rakyatnya. Jangan kemudian disamakan. Jangan kemudian memiliki anggapan kita itu akan taat selama pemimpin itu adil. Selama pemimpin itu baik, selama pemimpin itu hikmah, peduli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada kita sebagai rakyat untuk mentaati mereka selama dalam perkara yang ma'ruf, halal, mubah, dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu adalah kewajiban kita sebagai rakyat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin akan timbul, yakni pertanyaan. Lah terus, apa usaha, upaya kita untuk memperbaiki para penguasa yang zalim, yang sewenang-wenang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan bimbingan, arahan, upaya untuk memperbaiki penguasa dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cara yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di antaranya adalah sabar menghadapi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa. Di mana hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran itu semuanya terjadi disebabkan karena dosa-dosa kita. Dan di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya dengan sebab perbuatan-perbuatan dosa mereka adalah dibangkitkannya para penguasa mereka yang zalim, yang tidak adil, yang sewenang-wenang. Maka dari sinilah hadirin yang kami cintai dan kami hormati, kita diperintahkan untuk sabar menghadapi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mereka para penguasa. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala, "As-sabru 'ala jawril a'immati aslun min usuli ahli sunnati wal jama'ah. La takadu tara mu'allafan fis sunnah yakhlu min taqriri hadzal asli wa haddi 'alaihi." Sikap sabar terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mereka para penguasa, ini merupakan salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Sehingga hampir-hampir kamu tidak didapati sebuah karangan pun yang mengarang, yang mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kosong dari pembahasan ini, pembahasan tentang prinsip ini. Coba kalau kita itu misalnya membuka Sahih Bukhari, kita akan dapatkan di dalam bab-babnya atau sebagian babnya nih, perintah untuk mendengar dan taat. Sabar terhadap penguasa. Kita buka Sahih Muslim juga demikian. Kita buka Sunan Tirmidzi juga demikian. Kita buka Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, isinya juga demikian. Bahkan kitab-kitab yang ada di tangan-tangan kaum muslimin, masyhur di kalangan kaum muslimin, yang berjudul Riyadus Salihin. Maka di situ terkumpul sekian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam sebuah bab perintah untuk sabar terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa. Sampai-sampai Asy-Syaikh Abdul Salam Al-Barjaz rahimahullahu taala menyatakan waqad balagatil ahaditsu hadza tawatur fi dzalik. Sungguh-sungguh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memerintahkan untuk sabar terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mereka para penguasa jumlahnya mencapai derajat mutawatir. Tidak mungkin lagi didustakan. Wa hadza min mahasinis syariah fa innal amra bis-sabri 'ala jawril a'immati wa dhulmihim yajlibu minal masalih wa yadra'u minal mafasid ma yakunu bihi salahul ibadi wal bilad. Dan ini adalah termasuk salah satu bukti dari bukti-bukti yang menunjukkan tentang bagusnya syariat Islam. Maka sesungguhnya perintah untuk sabar di dalam menghadapi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mereka para penguasa, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh mereka, justru akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan akan menepis berbagai macam kerusakan-kerusakan yang akan muncul. Dengan mensikapi dengan sikap yang sabar terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mereka para penguasa, menjadi baiklah hamba-hamba dan negara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh yang banyak di dalam Al-Quranul Karim tentang penguasa-penguasa yang zalim, tentang para penguasa yang kejam. Di antaranya adalah Fir'aun dengan Perdana Menterinya Haman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Nabi Allah Musa dan Harun serta orang-orang yang beriman dari Bani Israel untuk memberontak kepada penguasa yang zalim, penguasa yang sewenang-wenang. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syariah menyebutkan dari Amr bin Yazid bahwasanya beliau menyatakan sami'tu Al-Hasan ayyama Yazid ibn Malhab ayyama Yazid ibn Mahlab yaqulu ata wa atahu rahtun fa'amarahum an yalzamu buyutahum wa yughliqu alaihim abwabahum. Kata Amr bin Yazid, aku mendengar Hasan al-Basri rahimahullah di masa-masa fitnahnya Yazid, dia menyatakan dalam keadaan ada beberapa orang yang datang kepadanya. Kata Amr bin Yazid, di mana dia memerintahkan yakni Al Hasan Al Basri rahimahullah di masa fitnah yakni perebutan kekuasaan, memerintahkan kepada orang-orang yang datang untuk tetap tinggal di rumah-rumah mereka, tidak ikut andil untuk melakukan penggulingan kekuasaan atau penggulingan penguasa. Memerintahkan kepada mereka untuk mengunci pintu-pintu rumah-rumah mereka. Summa qala, kemudian Al-Hasan Al-Basri menyatakan, wallahi law anna nasa idza tulu min qibali sultanihim sabaru ma labisu an yarfa Allahu azza wa jalla dzalika lahum. Demi Allah, kalau saja umat manusia itu tatkala mereka itu diuji dari arah para penguasa mereka, penguasanya zalim, penguasanya itu sewenang-wenang, mereka itu mau sabar pada masa-masa yang demikian ini, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ujian tersebut itu dari mereka. Wadzalika annahum yabza'una ila sayfi fayukaluna ilaihi. Akan tetapi sikap yang dilakukan oleh mereka rakyat tatkala menghadapi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, mereka mencabut senjata-senjata mereka. Akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala biarkan mereka Said. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong, tidak membela, tidak melindungi rakyat yang tidak mau sabar terhadap para penguasanya. Wa wallahi ma ja'u bi yaumin khairun qat. Demi Allah, kalau menghadapi para penguasa itu dengan senjata, upaya dengan revolusi ataupun kudeta, maka demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak akan datang mereka itu dengan membawa kebaikan. Bukan kebaikanlah yang mereka itu akan dapatkan. Thumma tala, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala membacakan firman Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan telah sempurna firman daripada Rabbmu yang husna, yang baik atas Bani Israel dengan sebab mereka itu sabar. Yani dengan sebab kesabaran mereka menghadapi kesewenang-wenangan, kezaliman, kebengisan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh, dan kami porak-porandakan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Dengan sebab apa? Sabar. Setelah itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan, i'lam afakallahu anna jawral muluki niqmatun min niqamillahi ta'ala. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkanmu, bahwasannya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mereka para raja, mereka para penguasa, itu adalah merupakan salah satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nikamullahi la tulaqa bisuyuf. Hukuman-hukuman Allah, siksaan-siksaan Allah dengan sebab perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tidak boleh dihadapi dengan senjata. Tidak boleh. Karena kalau terjadi kudeta, penggulingan kekuasaan, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Wa innama tuttaqa wa tustadfa biddu'ai wa taubati wal inabati wal ikhla'i anadzunub. Dan hanya saja ditepis, dibendung. Kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa itu dengan doa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Taubat atas dosa-dosa kita. Kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Karena penguasa itu adalah merupakan cermin daripada rakyatnya. Tidak mungkin rakyat yang baik diberikan pemimpin yang zalim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gambaran kecil bahwasanya penguasa itu adalah hakikat yang ada pada rakyatnya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Inna niqamallahi mata luqiyat bisuyufi kanat hiya aqsa. Maka tatkala hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu disikapi, dihadapi dengan pedang, dengan senjata. Maka senjata yang dimiliki oleh para penguasa itu lebih banyak, lebih tajam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad haddathani Malik ibn Dinar annal hajjaja kana yakulu i'lamu annakum kullama ahdathum danban ahdathallahu fi sultanikum uqubatan. Dan sungguh-sungguh telah menceritakan kepadaku, katalah Hasanul Basri, Malik ibn Dinar, bahwasanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia menyatakan, ketahuilah bahwasanya kalian, tatkala kalian itu mengada-adakan satu dosa yang baru, perbuatan kedurhakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang baru, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbarui pada penguasa kalian sebagai hukuman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah apa yang dibimbingkan, apa yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apa yang dibimbingkan oleh mereka para a'immah, imam-imam kita tatkala kita itu menghadapi yakni kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa. Pertama dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita itu diberi penguasa-penguasa yang tidak adil, yang zalim, yang sewenang-wenang, yang tidak memiliki sikap rahmah terhadap rakyatnya, disebabkan karena dosa-dosa kita. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adalah dengan doa. Nah, yang kedua adalah doa yang berkuasa untuk menjadikan baik kita dan baik para penguasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah, hadirin yang kami cintai dan kami hormati, sebagai penutup dari apa yang kita sampaikan di hari yang mulia ini, salah satu upaya penting untuk kita lakukan, kita sebagai rakyat, upaya untuk memperbaiki mereka, para aparat, para penguasa, adalah doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salahu ulatil amri matlabun li kulli muslimin ghayurin ala dini. Baiknya, adilnya, pedulinya para penguasa itu adalah tujuan, cita-cita, keinginan bagi setiap muslim yang cemburu terhadap agamanya. Dan tidak perlu kita itu melakukan penelitian untuk mengetahui perkara ini. Masing-masing kita itu menginginkan memiliki pemimpin yang adil, yang zalim, yang bijak, yang cinta kepada rakyatnya. Itsalahuhum salahun lil ibadi wal bilad. Karena kebaikan para penguasa itu menjadi penentu kebaikan hamba-hamba, rakyat-rakyat dan negara. Kama qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu inda mautih. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjelang beliau meninggal. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "I'lamu annannasa lan yazalu bi khairin mastaqamat lahum wulatuhum wa hudatuhum." Ketahuilah bahwasanya umat manusia, masyarakat, rakyat itu akan senantiasa dalam kebaikan selama para pemimpinnya baik, para ulamanya baik. Jadi masyarakat itu akan menjadi baik tatkala para penguasanya baik dan para ulamanya baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang berkuasa untuk menjadikan baik kita sebagai rakyat? Siapa yang berkuasa untuk menjadikan baik para penguasa kita? Kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya. Jawabannya pasti adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berkuasa untuk menjadikan baik kita dan para pemimpin kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Salam Al-Barjaz rahimahallahu ta'ala, "Wa salahul wulati ila Allah ta'ala wahdah yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Kebaikan para penguasa itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, karena keyakinan yang demikian ini, Fakana haqqan ala kulli mu'minin billahi ta'ala wal yaumil akhir an yatu'wa lahum bil hidayati wat tawfiq ila ta'atillahi ta'ala wa sayri fi mardati. Maka menjadi kewajiban bagi setiap mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, merupakan usaha upaya besarnya, intinya pokoknya, untuk mendapatkan pemimpin yang baik bagi mereka adalah mendoakan. Yani mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah atau taufik kepada mereka untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sebutkan salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyahnya. Kata Abu Nu'aim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Ibrahim قال حدثنا أبو يعلى الموسلي قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد البغدادي ولقبه مردوي. Kata Abu Nu'aim, telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Ibrahim. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Ya'la Al-Musili. Beliau menyatakan, telah menyampaikan kepada kami Abdul Samad bin Yazid Al-Baghdadi. Gelarnya beliau adalah Mardawi. Kata Abdul Samad bin Yazid Al-Baghdadi Al-Mardawi rahimahullah, sami'tu Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu, law anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil iman. Aku mendengar Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, kalau saja aku memiliki satu doa, sebuah doa yang doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah aku panjatkan doa yang mustajabah ini kecuali untuk kebaikan penguasa. Qila, maka beliau ditanya, wa kaifa dzalika ya Aba Ali, bagaimana kamu memiliki pendapat yang seperti itu? Kebiasaannya kalau orang itu memiliki satu doa yang mustajabah, maka tidak akan dipanjatkan dan dijadikan kesempatan yang baik ini kecuali untuk kebaikan dirinya, tapi untuk dipanjatkan kepada penguasanya. Kenapa kok seperti itu? Qala, maka kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, mata sayyartuha fi nafsi lam tajuzni, wa mata sayyartuha fil imam, yakni ammat, fasalahul imami salahul ibadi wal bilad. Tatkala aku panjatkan doa yang mustajabah, yang makbulah itu hanya untuk kebaikan diriku, maka kebaikannya tidak didapatkan oleh orang lain. Hanya baik untukku. Namun tatkala aku panjatkan doa yang mustajabah itu untuk kebaikan iman. Maka kebaikan yang akan muncul itu mencakup seluruh. Baik rakyatnya maupun negerinya. Mendapatkan kebaikan dengan sebab doa yang mustajabah yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Fasalahul imami, salahul ibadi wal bilad. Maka kebaikan imam itu menjadi penentu kebaikan hamba-hamba, rakyat-rakyat dan negeri. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala begitu mendengar ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah, faqabbala ibn al-Mubarak jabhatahu. Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala langsung mencium keningnya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, menunjukkan persetujuan, kesenangan, kebahagiaan apa yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Waqala, kata Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, ya muallim al-khair, man yuhsinu hadha ghairuk. Wahai orang yang mengajarkan kebaikan, siapa yang bisa berbuat baik yang seperti ini selain kamu? Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sehingga bagi kita sebagai hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kata putus asa. Kita masih memiliki tempat untuk mengadu berbagai macam problematika kita. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha kuasa untuk menjadikan baik kita dan menjadikan baik para pemimpin kita. Maka dari sinilah yakni kita anjurkan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan masyarakat kita, panjatkan doamu untuk kebaikan para penguasamu. Mudah-mudahan doa-doamu adalah doa-doa yang mustajabah, doa-doa yang makbulah, doa-doa yang mubarakah, yang menjadi penentu kebaikan bagi para pemimpinmu. Hadirin yang kami cintai dan kami hormati, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang mulia ini, yang mubarakah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita, para pemimpin kita, agar senantiasa terbimbing, tertuntun di jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurusnya. Jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ampunan dan keridhaannya. Jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.